بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj sampai pada bab yang ke-6 tentang udhiyah, ibadah kurban. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang definisi hewan kurban dan juga tentang hukum menyembelih kurban dan dalil-dalil disyariatkannya ibadah kurban serta syarat-syarat yang harus ada pada orang yang hendak berkurban. Juga telah kita bahas tentang hewan-hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban atau yang sah dalam ibadah kurban. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Asy-syurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus ada pada hewan kurban. Kalau pada pembahasan sebelumnya adalah syarat-syarat yang harus ada pada orang yang berkurban. Adapun sekarang adalah syarat-syarat atau ketentuan yang harus ada pada hewan kurban. Asyartul awal, syarat yang pertama, as-sin, berkaitan dengan umur hewan kurban. Al-ibilu, yang pertama unta. hewan kurban dari jenis unta. Wa yushtarotu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Dan disyaratkan harus unta tersebut telah sempurna berumur 5 tahun. Ya. Jika kurang 1 hari atau 2 hari, ya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Harus sudah sempurna berusia 5 tahun. Ya. Dan tahun yang menjadi patokan tentunya adalah tahun Hijriah. Kemudian yang kedua, al-baqaru. Hewan kurban dari jenis sapi. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanataini. Disyaratkan pada hewan sapi, ya, harus telah sempurna berumur 2 tahun. Dan para ahli hewan faham, ya, bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri kalau unta itu sudah berumur 5 tahun atau kalau sapi tersebut telah berumur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, al-ma'z atau ma'iz, kambing. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatan. Disyaratkan pada kambing harus sudah sempurna berumur 1 tahun. Ini yang masyhur dalam mazhab Hanabilah. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan para pengikutnya, mereka menyebutkan bahwasannya kambing, ya, kambing Jawa atau yang semisalnya harus sudah sempurna 1 tahun. Adapun menurut para ulama Syafi'iyah, ya, yang masyhur dari riwayat-riwayat mereka, ya, riwayat-riwayat pendapat mereka, mereka mensyaratkan kambing itu harus sempurna 2 tahun. Ya. Ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Kambing, ya, kambing kacang atau kambing Jawa atau yang sejenisnya harus sudah sempurna 2 tahun seperti sapi. Ya. Adapun dalam mazhab Hanabilah, tsaniyah dalam hewan kambing, ya, itu adalah yang telah sempurna 1 tahun. Ada khilaf, ya. Kemudian apa dalil-dalil pernyataan di atas? Li haditsi Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnah. La tadhbahu illa musinnatan. Jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Illa an ya'sura alaikum. Adapun makna musinnah, ya, tadi disebutkan kalau unta sudah berumur 5 tahun, kalau sapi sudah berumur 2 tahun, kalau kambing sudah berumur 1 tahun dalam mazhab Hanabilah dan telah berumur 2 tahun dalam mazhab Syafi'iyah. Illa an ya'sura alaikum, kecuali apabila hal tersebut sulit bagi kalian, sulit mencari hewan yang sudah berumur, ya. Baik sulit dari sisi keberadaan hewannya, memang enggak ada misalkan, atau sulit dari sisi dananya, pas-pasan, ya. tidak bisa untuk membeli hewan yang sudah berumur. Bagaimana kalau kesulitan seperti ini atau sulit mendapatkan hewan yang sudah berumur? Apabila sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, fatadbahu jaza'atan minadda'n, maka silahkan kalian menyembelih jaza'ah. Jaza'ah itu anak domba. Jaza'ah minadda'n, anak domba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan al-jadha, as-sahih adalah anak domba yang telah berumur 6 bulan. Nah. Jadi misalkan kalau beli domba yang umurnya setahun, uangnya enggak cukup. Tapi ada 500 ribu misalkan. Cukup untuk membeli domba yang berumur 6 bulan. Nah, boleh berkorban dengan hewan dari anak domba tersebut. Ya, yang telah sempurna 6 bulan umurnya. Nah. Namun kalau mampu, gak boleh. Ya. Kalau dia mampu untuk membeli yang berumur, yang minimal 1 tahun umurnya, dari hewan kambing ataupun domba, maka harus membeli hewan yang sudah musinnah yang berumur. Adapun bolehnya menyembeli anak domba yang berumur 6 bulan itu ketika tidak ada kemampuan. Kemudian wal musinnatu minal ibili malaha khamsu sinin. Adapun hewan yang musinnah dari jenis unta adalah yang sudah berumur 5 tahun. Wa minal baqari malahu sanatan. Adapun musinnah hewan yang berumur dari jenis sapi adalah yang sudah berumur 2 tahun. Sudah genap atau sempurna berumur 2 tahun. Wa minal ma'zi malahu sanatun. Adapun musinnah hewan yang berumur dari jenis kambing adalah hewan yang atau kambing yang berumur 1 tahun. Wa tusammal musinnatu bitsaniyah. Dan hewan yang musinnah juga disebut dengan hewan yang saniyah. Naam. Ai allati saqatat sanayaha. Makna tsaniyah yaitu yang sudah tanggal gigi taringnya. Gigi serinya. Afwan. Yang sudah ganti gigi. Gigi seri. Kemudian yang keempat. Karena di sini dibedakan ya antara kambing dengan domba. Sehingga disebutkan secara tersendiri. Yang keempat, ad-do'an. Domba. Atau dalam bahasa lain, biri-biri ya. Wa yustaratu fihil jadha'. Dan disyaratkan pada hewan dari jenis domba, syaratnya minimal al-jadha'. Al-jadha'. Wa huwa ma'akmala sanatan. Al-jadha adalah domba yang telah berumur 1 tahun. Menurut satu pendapat. Pendapatnya siapa? Ini yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, domba disyaratkan padanya al-jadha. Dan al-jadha dalam madhab Syafi'iyah adalah domba yang telah berumur 1 tahun. Wakila, dan ada yang berpendapat sittatu ashhur. Atau sittata ashhur ya. Ma'akmala sittata ashhur. Yang sudah sempurna 6 bulan. Dan ini yang masyhur dalam madhab Hanabilah. Dan juga sebagian Syafi'iyah juga berpendapat dengan pendapat ini. Artinya mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Nah, ada yang berpendapat 1 tahun, ada yang berpendapat 6 bulan dalam mazhab Syafi'iyah. Wahada huwa sahih, dan ini yang sahih. Bahwasannya apa? Al-jaza dari jenis domba adalah yang telah sempurna berumur 6 bulan. Dan ini boleh dijadikan sebagai hewan kurban bagi yang kesulitan mendapatkan yang sudah musinnah. Nah, baik kesulitan dari sisi keberadaan hewannya atau kesulitan dari sisi dananya. Nah, kalau sekarang domba umur 6 bulan harganya berapa? Berapa? 1,5. Sampai 1,5 ya? Masya Allah. Yang 6 bulan itu. Masya Allah. Kalau 1 tahun berapa? 2 jutaan. Karena kira 500 ribuan ya yang umur 6 bulan. Al-muhim ya, bagi yang sulit mendapatkan hewan kambing yang musinnah ya, boleh dia menyembelih al-jadha dari jenis domba, yaitu anak domba yang telah berumur 6 bulan. Taib, ini yang masyhur dalam mazhab Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Apa dalilnya? Li hadisi Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu qol. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, asabani jaza'un." Ya Rasulullah, ya, aku mendapatkan bagian anak domba yang sudah berumur 6 bulan, ya, jaza. Qala, "Dhahhi bihi." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir, "Dhahhi bihi, berkurbanlah dengan jaza." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. Wa li hadis Uqbah bin Amir aidan. Dalil yang lain adalah hadis Uqbah bin Amir juga. Namun ini riwayat Nasa'i. Beliau berkata, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Dhahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jadha'in min ad-dha'ni." Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hewan jadha, yaitu anak domba, ya, yang telah genap berusia 6 bulan. Jadha dari jenis domba. Al-hadis rawahu An-Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini syarat yang pertama, as-sin. Syarat yang berupa umur atau usia hewan kurban. Asyartu tsani, syarat yang kedua, as-salamatu. Assalamah, keselamatan hewan. Yushtaratu fil ibli wal baqri wal ghanami an yakuna salimatan minal uyubil lati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Disyaratkan pada hewan unta dan sapi dan kambing, antakuna salimatan, harus selamat, minal uyub, dari kecacatan-kecacatan. Allati min sya'niha antusabbiba nuksonan fil lahmi, yang kecacatan-kecacatan tersebut biasanya dapat menyebabkan berkurangnya daging. Fala tujzi'ul ajfa'u, maka tidak boleh berkurban dengan hewan yang ajfa, yang kurus sekali, ya, sampai tidak bersumsum lagi. Ya. Wal arja, dan juga tidak boleh berkurban dengan hewan yang arja, yang pincang. Wal aurau, dan juga tidak boleh berkurban dengan hewan yang aurau, yang buta sebelah. Wal maridotu, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang maridotu, yang sakit atau berpenyakit. Ini jenis-jenis kecacatan, ya, yang tidak boleh ada pada hewan kurban, ya. Kurus sekali, kemudian pincang, ya, kemudian buta sebelah, dan sakit atau berpenyakit, dan yang sejenisnya dari kecacatan-kecacatan yang setingkat dengan kecacatan ini, atau yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi tentu saja enggak boleh. Ya. Nah, seperti yang pincang. Kalau pincang kan satu kaki, ya. Kalau dua kaki, lumpuh, lebih enggak boleh lagi. Ya. Buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, lebih tidak boleh lagi. Ya. Taib. Dalilnya li hadithil Bara' Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalilnya adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada empat kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang pertama adalah hewan yang aura, yang buta sebelah. Yang jelas awaruha, yang jelas kebutaannya. Artinya betul-betul matanya buta. Ya. Nah, kan ada kecacatan yang matanya juling, ya, atau yang semisalnya, itu kan enggak buta. Nah, makanya yang seperti itu boleh, ya. Atau yang putih-putihnya lebih banyak tapi dia masih melihat, ya. Yang seperti itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah al-bayyinu awaruha, yang jelas kebutaannya, sama sekali enggak melihat, ya. Sebelah matanya atau salah satu matanya sama sekali tidak melihat, jelas kebutaannya. Nah, adapun yang di bawah itu boleh. Dan kalau yang buta adalah kedua-duanya, lebih tidak boleh lagi. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit atau berpenyakit. Al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Nah, itu jelas dia sedang sakit. Wal arja'u al-bayyinu arujuha. Yang ketiga, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Wal ajfa'u allati la tunqi. Yang keempat, yang sangat kurus, ya. Al-hazilah wal ajfa, artinya al-hazilah, yang sangat kurus. Allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Yang tulangnya sudah tidak bersumsum saking kurusnya. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Wal ajfa'u al-hazilah. Makna al-ajfa adalah yang hazila, yang kurus. Wa makna latunki, dan makna latunki adalah ayla mukhalaha lihazaliha. Hewan yang tidak bersumsum karena saking kurusnya. Taib. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyubi al-arba'ati ma fi ma'naha. Kemudian dikiaskan kepada kecacatan, kepada empat kecacatan ini, ya. Ma fi ma'naha, ya, kecacatan-kecacatan yang semakna dengan empat kecacatan ini, yaitu yang setingkat, yang selevel dengan keempat kecacatan ini. Nah, artinya hewan-hewan yang naam dia cacat, ya, yang kecacatannya setingkat atau selevel dengan empat kecacatan ini juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, apalagi yang kecacatannya lebih parah. Ya. Seperti apa kecacatan tersebut yang selevel atau setingkat atau semakna dengan empat kecacatan tadi disebutkan di sini, ya. Kal hatma'i allati dhahabat sanayaha. Hatma yang ompong giginya. Allati yaitu yang telah tanggal, sanayaha gigi serinya. Ya. Yang ompong gigi serinya, sama sekali enggak ada gigi serinya. Ya. Namun kecacatan-kecacatan yang seperti ini, ya, yang dikatakan semakna, ya, atau selevel dengan empat kecacatan tadi, ya, kebanyakan padanya terdapat khilaf. Ya. Kebanyakan padanya terdapat khilaf. Nah. Ya. Seperti ini hatma, yang ompong, ya. Sebagian para ulama berpendapat, nah, kecacatan ini selevel atau setingkat dengan keempat kecacatan tadi. Nah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak. Ya. Nah, kecacatan tersebut tidak berpengaruh. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan bahwasanya al-hatma ay allati saqata ba'du asnaniha, al-hatma yaitu yang ompong atau tanggal sebagian giginya, ya. Fiha qaulan, kata beliau ada dua pendapat dalam kecacatan yang seperti ini. Huma wajhani fi madhhabi Ahmad. Kedua pendapat ini adalah, ya, dua pendapat dalam madhab Hanabilah, dalam madhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ada dua pendapat. Nah. Namun yang paling sahihnya dari kedua pendapat tersebut, annahat tujzi. Ya, boleh, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan yang ompong giginya, ya, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, menurut pendapat yang sahih. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini maksud dengan ompong di sini adalah ompong gigi bawahnya. Ompong gigi bawah. Jadi kalau ompong gigi bawah, khilaf, ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena kecacatannya selevel dengan empat kecacatan tadi. Ada yang berpendapat boleh, ya, karena kecacatannya sedikit, ya, atau tidak selevel dengan keempat kecacatan tadi. Tidak berpengaruh pada daging, ya, tidak mempengaruhi berkurangnya daging. Ya. Adapun kalau yang tanggal atau yang ompong itu adalah gigi atas, maka ini bittifak, ya. Nah, menurut kesepakatan boleh. Nah, Syekhul Islam menukil ittifak, ijma, bolehnya. Nah, kalau yang ompong adalah gigi atas, nah, boleh jadikan sebagai hewan kurban. Nah, bittifakin, ya. Secara ittifak. Kalau gigi bawah yang ompong ada khilaf tadi. Namun yang sahih bolehnya. Nah. Wallahu a'lam. Namun untuk kehati-hatian, ya, kalau ada yang giginya normal ya, nah, pilih yang normal semua, yang tidak ompong ya. Nah. Adapun kalau yang ompong adalah gigi atas, maka sepakat para ulama bolehnya. Kemudian kecacatan yang lain, al-adba wal adba'i allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha. Al-adba, hewan yang adba adalah yang hilang sebagian besar telinganya atau sebagian besar tanduknya. Wa nahu dzalika minal uyub, dan yang semisal itu dari aib-aib atau kecacatan-kecacatan. Masalah cacat telinga dan juga cacat tanduk juga khilaf ya para ulama. Ya, ada yang mengatakan kecacatan tersebut naam berpengaruh ya terhadap sah tidaknya hewan kurban. Ada yang berpendapat naam tidak berpengaruh. Nah, terhadap sahnya hewan kurban tersebut ya. Karena kecacatan tersebut ya pada umumnya tidak menyebabkan berkurangnya daging. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, al-muhim ada khilaf dan tentunya ya, untuk kehati-hatian ya atau lebih berhati-hati ya pilih yang hewan yang sempurna. Hewan yang sempurna telinganya, hewan yang sempurna tanduknya, ya, yang tidak patah atau yang semisalnya. Illa kecuali mungkin dia susah mendapatkan yang naam sempurna, maka naam boleh dia berkurban dengan hewan tersebut, ya, karena kecacatannya, ya, kecacatan yang tidak mempengaruhi sahnya ibadah kurban. Ya, wallahu a'lam. Dan dalam kitab-kitab fikih yang panjang lebar ya, nah, disebutkan beberapa khilaf yang banyak tentang jenis-jenis kecacatan ya. Nah, namun khawatirnya kalau dibaca semua pusing malah nanti. Ya. Nah. Pada dasarnya, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, kecacatan-kecacatan yang pada umumnya tidak menyebabkan berkurangnya daging, ya, insya Allah, naam, tidak berpengaruh pada naam sah atau tidaknya hewan kurban tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Sudah adzan ya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.